Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya. Ada sendalnya copot, kemudian beliau sambungkan sendiri. Bajunya robek, kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Hisabnya tidak ada hisab bagi beliau. Langsung surganya nunggu nama Muhammad. Tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Ya. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga. Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umatnya berkumpul. Ditunggu itu kita, ditunggu oleh Rasulullah. Sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan. Sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita nuntutnya banyak, ya. Makan berikan pada orang lain, ya. Masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam, masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah, masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, bapak ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar, lalu turun Jibril. Kata Jibril, "Bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini man dzukirta indahu liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi." Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu, Pak, ya. Cuma kita, masya Allah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya, lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Ya. Kata Nabi, "Lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi." Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi." Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya percaya dengan saya, ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnahnya, insyaAllah. Bahkan demi Allah, saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya? Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah. Yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. "Ummati, ummati, ummati." Mau meninggal pun masih antum yang disebut itu. Ya. Insyaallah. Jadi kata Jibril alaihissalam, "Bu'dan, keterlaluan itu orang, liman dzukirta indahu falam yusalli alaih." Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau Anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra." Asyra, masyaallah. Siapa yang salawat satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, "La ghadwatun fi sabilillah." Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, aw rauhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya. Kalimat ujungnya sama. Ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya. Atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah. Ya. Ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rawhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'di di Al-Bukhari, masih hadisnya, nomor hadis 3078. Perhatikan, maudhi'u sautin fil jannah. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja, tempat pecut, ya. Tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga, untuk ilustrasi saja. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan, disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Catat amalannya, apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh itu, tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim, nomor hadis 724 ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan nawafili ashaddu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita, jangan sampai ketinggalan ini. Ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadis sahih. Walaupun bangunnya kesiangan, misalnya, ini salat yang agak istimewa. Lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ya. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Oh, yang tidak angkat tidak jelas ini semuanya. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Lihat hadisnya dulu. Ada di hadis Zaid. Setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya. 3 hadis kita kumpulkan. 1 dari Zaid bin Thabit. Orang-orangnya, 1 Zaid bin Thabit. Bin Thabit. Maaf ya, barangkali agak kurang jelas. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada 1 amalan sifatnya, dalilnya cuma 1, contohnya 1, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya 1 amalan, hadisnya 1. Contohnya 1 prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan meletakkan di dada, misalnya, dari takbir. Kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma 1 cara. Dalilnya sahih, ya. Kemudian contohnya 1. Allahu Akbar. Kalau dalam 1 praktek, contohnya 1, dalilnya 1, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi gak usah kreatif. Ya. Begitu antum angkat misalnya, kan gak enak. Masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda. Ya. Allah, Allahu Akbar. Kita putar sedikit ya. Supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu gak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, gak usah cari-cari yang lain. Ya. Direpot. Kelihatan seseorang, dibahas, cari dalilnya, diseminarkan, ya, di stadium generalkan. Gak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Ya. Tapi kalau dalam 1 praktek misalnya, lebih daripada 1 hadis, jangan ditafsirkan dari 1 hadis saja. Kumpulkan semuanya. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis. Tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya, Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Ini 1 dari Zaid bin Thabit. 2 Jabir bin Abdullah. Ini orang paling dekat juga dengan Rasulullah. Bin Abdullah. Satu, Zaid bin Sabit bin Sabit, kemudian Jabir bin Abdullah, yang ketiga Abdullah bin Zaid. Perhatikan sini. Ya. Ini antum bisa temukan hadisnya yang sudah saya tuliskan tadi, ya. Di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda, ya. Di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat wajib. Ya. Di salat sunnah, ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini. Ya, ya Rasulullah, apakah qobliyah saja? Apakah qobliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini, bin Abdullah. Ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ. Kalau seseorang telah menunaikan sholat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah sholat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baitihi nasiban min sholatih. Ya. Maka jadikan sisa sholatnya, itu di rumahnya. Jadikan sisa sholatnya di rumahnya. Fa inna allaha ja'ilun fi baitihi bis sholat khaira. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa sholatnya itu saat dia berada di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya, ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhaddithu. Nah, jadi kata Al-Qur'an, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum salat di rumah, karpetnya sudah kita sediakan, dipakai sholat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus, Bu, ya. Pak, kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah, ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat, ya. Pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu, ringan jawabnya. Hei, dari mana rizki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, engkau maha tahu, engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rizkinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan engkau ketahui itu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan. Ya. Kita kadang terbalik. Ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau enggak kondangan arisan kan? Ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringatnya engkau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan, ya Allah, pertama kali. Nah, itu persoalan. Ya. Persoalan itu. Baik. Lihat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah. Ya. Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya, qobliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Baik. Ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini, ya. Rahimakumullah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan. Hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya rahimakumullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal? di antara salat saya, hal salati fil bait amil fil masjid, am fil masjid. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Okay. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi, perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma akrabu min baiti? Ala tara amma akrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma akrabul baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya. Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Ya, kurang lebih demikian. Saya mau tanya, maaf. Rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, salat sunahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Okay. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal dua rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan sholat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Insya Allah kita teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana keadaan Nabi setelah beliau menunaikan sholat fajarnya? Apakah langsung sholat atau jangan-jangan melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu? Ya. Kemudian apakah setelah sholat subuh, bagaimana sifat sholat Nabi dalam sholat subuh? Ya. Apa yang dibacanya? Bagaimana sifatnya dan sebagainya? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya kira untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita agak terbatas, ya, kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang plus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan. Baik. Jazakallah khair. Pertanyaan qabliyah asar. Ini agak menggema keluar ya. Ya apa saya dengar? Pertanyaan qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, apakah ada tuntunannya? Nanti kita akan bahas saat sampai pada masanya, ya. Jadi kita baru subuh, bahkan belum subuh, Bapak sudah asar itu ya. Tapi kita insya Allah akan masuk ke sana ya. Ada hadis-hadisnya, ada dalil-dalilnya. Tapi ketika ada dalil ini, apakah Nabi mempraktekkan atau tidak? Bagaimana menimbangnya? Nanti kita akan sampai ke sana ya. Boleh antum tuliskan kalau mau dituliskan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Pak. Baik, ini antum sama saja, ini partner. Ini kayaknya teman dekat ini ya. Yang satu asar, yang satu dhuhr ya. Baik. Apakah dua-dua atau langsung empat? Yang paling bagus dua-dua. Yang sebelum dhuhr itu, ya, dua rakaat pertama, setelah itu salam. Ya, baik. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi. Sekali lagi, penting saya garis bawahi. Salat qabliyah sifatnya cepat. Cepat, ya. Jadi jangan terlalu lama antum. Ya. Bacanya jangan terlalu yang panjang-panjang. Singkat aja. Nanti kita terangkan pertemuan selanjutnya. Ya. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya. Ya. Jadi jangan lama-lama kalau baca, kalau menunaikan salat qabliyah. Ya. Bagaimana cara Rasulullah minum? Apakah satu teguk satu nafas atau dua kali tiga nafas? Kita belum sampai ke minum, Bu ya. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Jadi nanti cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, nanti setelah selesai salat subuh baru kita sarapan ya, makan minum dan sebagainya. Nanti pada waktunya kita bahas. Jadi antum nanti ini wajib hadir ya, pertemuan selanjutnya wajib hadir. Ya. Cukup ya untuk hari ini? Baik. Masih ada? Baik. Bagus pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ini fikih aulawiyah, fikih prioritas, fikih prioritas. Kita sudah masuk misalnya ke masjid, kemudian kita lihat ketika kita sedang melakukan sholat itu, baru satu rakaat kemudian iqamat sudah dikumandangkan. Apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama, sebelum sampai ke kasus itu, kita harus berkaca diri dulu. Ya. Masuk ke masjid, lihat waktunya masih cukup gak dengan sholat? Masih cukup tidak ya? Nah, hanya persoalan ini barangkali di masjid tidak ada petunjuk waktu. Jadi begitu masuk sholat, tiba-tiba iqamat, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan, lihat dari fikih prioritas, hukumnya dipadukan dulu. Dibandingkan. Hukum sholat subuh apa hukumnya? Wajib. Ya. Sedangkan dua rakaat sebelumnya? Sunnah. Sunnah bertemu wajib, mana yang paling prioritas? Wajib. Maka gugurkan sholatnya, batalkan, kemudian langsung ikut pada yang wajib. Lihat ya? Pada saat antum memulai saja, pahala sudah diberikan. Masya Allah. Bahkan dalam nanti dalam sholat yang lain, dalam sholat yang lain, dan dalam amalan yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang-orang yang duduk di Madinah, tidak ikut berjuang, tapi dapat pahala jihadnya. Dapat pahala jihadnya. Itu ada di Al-Bukhari. Ya. Jadi saat sedang panggilan jihad, orang sibuk berjihad. Tapi karena ada orang-orang yang sakit, ingin berjuang, ingin, tapi karena sakit, gak bisa berangkat. Kata Rasulullah, ini orang beruntung. Gak berangkat, tapi dapat pahalanya. Ya. Dikiaskan oleh para ulama, orang-orang yang membiasakan diri konsisten dalam ibadah, kemudian luput mengamalkannya, maka pahalanya telah diberikan. Misal, antum misalnya sholat, selalu sholat qabliyah. Ya. Qabliyah zuhur misalnya 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Satu kali perjalanan ke Bandung, ya. Istirahat di kilometer 57, tiba zuhur. Ya. Macet kan boleh dikosor ya? Nah, dalam keadaan kosor, maka yang afdal, jangan tunaikan sunnah. Ya. Yang wajibnya saja dikurangi, kenapa yang sunnahnya dilakukan ya? Yang wajibnya dikurangi, 4 jadi 2. Masa antum sunnahnya dilakukan juga? Ya? Nah, dalam keadaan demikian, ketika antum meninggalkan sunnah dalam tanda petik, tertinggalkan sunnahnya, padahal sebelumnya sudah konsisten, itu sepakat ulama berdasarkan hadis Nabi, itu pahalanya sudah diberikan. Darurat itu, walaupun tidak dikerjakan. Tapi berlaku pada yang biasa sholat. Yang gak biasa sholat gak dapat juga. Ya? Gak dapat itu. Okay. Baik, ya? Nah, ada kasus yang kedua yang tidak antum tanyakan. Kalau anda datang ke masjid, sudah terlambat sholatnya nih. Ya? Gak dapat misalnya 2 rakaat sebelum subuhnya itu. Kita kejar-kejar dari rumah sampai ke masjid, imam sudah takbir Allahu Akbar. Maka ini yang unik dari sholat subuh. Dari 2 rakaat fajar ini. 2 rakaat fajar ini hadisnya sahih nanti. Nanti kita bahas lebih detailnya pertemuan yang akan datang. Hadisnya sahih. Bagi orang yang terlambat bangun bisa dilakukan itu dulu, baru kemudian sholat subuhnya. Bagi orang yang terlambat mengikuti jamaah, maka boleh dilakukan setelah sholat subuh itu. Ya. Setelah sholat subuh itu. Bisa dengan dua cara. Cara pertama langsung bangun. Selesai sholat subuhnya, langsung bangun. Kerjakan 2 rakaat. Tapi syarat yang pertama ini muqayyad lagi, diikat lagi. Dengan catatan, masyarakat di sekitar sudah mafhum, tahu tentang hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak tahu, antum jangan lakukan. Jadi fitnah nanti. Ini kayaknya aliran sesat ini lain nih. Setelah subuh ada sholat sunnah lagi misalnya. Jangan lakukan. Tunggu sampai menjelang duha. Duha, awal duha. Ya. Awal duha. Awal duha itu saat matahari lebih satu tombak. Sekitar 12-15 menit. Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ya, di situ. Nanti ada ditemukan di sana. Saya kira jelas ya? Jelas semuanya ya? Atau tidak jelas semuanya? Nah. Sampai selesai? Apakah saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita selesaikan? Atau misalnya selesai iqamat, baru kita selesaikan? Nah, ibu sekalian, ya, dan bapak sekalian, yang penting saya sampaikan, iqamah itu sudah panggilan kita untuk menunaikan sholat. Lihat keadaan sholat kita. Kalau antum baru iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi pertanyaannya masih berdiri, rakaat pertama, rakaat keduanya belum. Maka sebaiknya dibatalkan, karena iqamah itu kan cepat. Ya. Apa bisa antum berbalapan dengan iqamah? Ya. Yang satu iqamah, yang satu menyelesaikan. Kan kacau sholat kita itu. Ya. Pahalanya sudah ada, jangan memaksakan diri. Insya Allah pahalanya ada. Ya. Kecuali kalau antum sedang tahiyat akhir, ya, sebentar lagi salam, iqamah dikumandangkan. Teruskan sampai selesai. Kita prediksikan selesai iqamah, kita masih bisa bangkit. Itu teruskan. Ya, teruskan. Baik. Sekiranya cukup ya. Bapak ibu sekalian, maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar semua dari Allah dan Rasulnya. Salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan. InsyaAllah bertemu di kesempatan yang akan datang. Kalau masih sehat, saya juga masih hidup. Ya. Dan maafkan saya. Ini penting saya sampaikan. Saya akan umumkan beberapa hal. Yang pertama, bapak dan ibu sekalian, InsyaAllah kita sekitar 2 bulan lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Ya. Saya ingin memberikan pesan, jangan terjadi kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Sampai Ramadan baru belajar. Ya. Dan ini selalu terjadi khususnya di tempat kita. Setiap kali Ramadan kok masalah itu-itu aja yang dibahas. Ya itu-itu aja yang dipersoalkan. Kenapa gak pernah selesai-selesai? Jadi antum sebelum Ramadan perbaiki dulu, pelajari dulu. Sehingga sampai ketika Ramadan nanti tinggal beramal. Ya, tinggal beramal dan melakukan rencana-rencana Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah di masjid kita setiap malam Jumat itu merencanakan kajian itu. Ya. Nanti kalau antum ada waktunya silakan, bisa kita bahas itu. Kita akan selesaikan semua materi sebelum Ramadan. Ya. Semua persoalan-persoalan hukum, syarat-syarat dan sebagainya. Sehingga ketika sampai di bulan Ramadan, insya Allah sudah siap kita untuk beramal. Itu pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Maafkan saya minta waktu sebentar. Saya tidak tahu kapan saya hidup, sampai kapan saya hidup. Wallahu a'lam, barangkali bulan depan juga saya bisa tidak ada, wallahu a'lam, kalau Allah berkehendak. Ya. Nah, saya ingin punya harapan, esok lusa ada lagi yang bisa meneruskan, ada yang bisa berdakwah dan sebagainya. Saya umumkan pada hari ini, saya mengajak minimal 20 orang. Nanti saya tuliskan syarat khususnya, yang insya Allah akan saya didik langsung. Disiapkan menjadi insya Allah ulama di masa yang akan datang. Ya, saya insya Allah sudah menyediakan tempatnya, perangkatnya. Saya butuh 20 orang, laki-laki. Ya. Saya akan ajarkan langsung. Insya Allah kita akan bimbing, kita akan siapkan. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang bermanfaat di masa yang akan datang. Sekiranya saya wafat, ini bisa meneruskan dan bisa juga diteruskan pada yang lainnya. Ya. Di itu barangkali kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.